الحمد لله الحمد لله رب العالمين أنعم علينا نعما كثيرة والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد بإذن الله تعالى kita akan meneruskan kajian kitab tafsir al-Jalalain mulai dari ayat 97 dari surat Al-Baqarah hingga ayat 101 insyaallah taala. Sebelum kita akan membacakan dulu sekitar 5 ayat yang akan kita bahas, 97 sampai 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Maka ini ada sababun nuzul untuk ayat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik perihal Abdullah bin Salam sebelum keislamannya. Dan ini ada kisah sedikit, cerita sedikit, yaitu Ibnu Suriyah bertanya kepada Nabi SAW atau bertanya kepada Umar ya, dia bertanya, siapa yang mendatangkan wahyu dari para malaikat, malaikat yang mana sih, kata Ibnu Suriyah, yang mewahyu, yang mendatangkan atau membawa wahyu. Maka berkatalah Nabi SAW, Jibril. Maka berkata Ibnu Suriyah, huwa aduuna ya'ti bil azab. Dia Jibril adalah musuh kami, datang dengan azab. Jadi bagi orang Yahudi itu wahyu Al-Quran itu azab buat mereka. Dan memang betul sih, bagi syaitan Al-Quran itu adalah azab buat mereka. Walau kana Mikail la amanna. Jadi mereka itu bohong sebenarnya. Mereka nanya ke Nabi SAW, siapa yang menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad? Maka dijawab Jibril. Oh, kalau begitu Jibril adalah musuh kami yang datang dengan azab berupa Al-Quran. Coba kalau misalnya Mikail yang menurunkan yang membawa wahyu Al-Quran, pasti kami akan beriman. Tuh lihat basa-basinya mereka dan kedustaan mereka. Karena kata mereka bahwasanya Mikail itu datang membawa kebaikan, keselamatan. Jadi mereka itu memberikan statement bahwasanya kalangan kami itu adalah musuh bagi Jibril, karena yang dibawa oleh Jibril ini adalah Al-Quran yang merupakan azab bagi kami. Ya. Dan ini ada kesan orang Yahudi ini pengen apa? Trolling kalau bahasa Inggrisnya, trolling, troll. Yaitu pengen mempermainkan kalbu orang yang diajak bicara supaya terpantik emosinya gitu loh. Maka mereka belagak memusuhi Jibril. Maka Allah Ta'ala akan membalas omongan orang-orang seperti ini. Siapa yang memberikan statement bahwa saya dia adalah musuh bagi Jibril, maka Allah balas. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka dalam tafsir Al-Jalin dikatakan falyamut ghaidha. Maka silahkan dia mati aja tuh dalam keadaan murka. Mati tuh enggak enak, mati dalam keadaan murka tuh enggak enak. Qul mutu bi ghaidhikum. Habis aja kalian, mati aja kalian, modar kon dalam keadaan apa? Dalam keadaan betul-betul murka, enggak tenang gitu loh. Maka siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka Allah Ta'ala kemudian memberikan bantahan. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Itu satu. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, itu dua. Kemudian wahuda, itu tiga. Keempat wa busyra. Maka sesungguhnya nazzalahu ala qalbika, nazzal al-Qur'an, sesungguhnya ya malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu, menurunkannya Al-Qur'an ala qalbika, ke qalbumu, biiznillah, biiznillah, biamrillah. Di sini ada faedah yang perlu dikenal oleh orang-orang Yahudi, yaitu tugas malaikat Jibril hanya menurunkan wahyu, dan itu atas izin Allah. Nah, ini yang enggak bisa disangkal oleh mereka harusnya. Makanya dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah disebutkan makna, maksud atau tafsiran atau konsekuensi tafsir biiznillah di sini, wa idza kana nuzuluhu biiznillah ta'ala fala wajha lil adawah. Dan karena turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril itu dengan perintah Allah, dengan izin Allah, maka tidak ada alasan untuk memusuhi Jibril, karena malaikat Jibril itu utusan Allah. Ya, kalau begitu sekalian aja dong kalian memusuhi Allah aja sekalian gitu. Karena malaikat Jibril hanya menjalankan tugas. Begitu. Ya. Misalnya Anda mengoperasikan antum alwi, tolong alwi, tolong bawa parfum ini ke Pak Fulan di kerangkan. Nih, Anda kasih ke beliau ya, antum antar ya. Ya, akhirnya alwi kemudian antar sana. Sampai sana kemudian alwi ngetok pintu dan kemudian memberi ini ada parfum dari Ustaz Hasan. Coba dulu. Astagfirullahaladzim, enggak enak. Antum gimana sih alwi? Marah dia sama alwi. Alwi bilang, Anda gak tahu apa-apa. Anda cuma kurir. Gitu. Gak bisa, Anda sekarang antum ngajak berantem ya alwi. Antum mau bermusuhan sama anak, kata dia gitu. Antum ngasih parfum kok kayak gini. Kata alwi, Ini yang ngasih Ustaz Hasan. Antum kalau misalnya mau marah sama ana, marahlah sama Ustaz Hasan. Ana cuma apa? Kurir, cuma pengantar. Ya. Dan wahai orang Yahudi, kalau kalian membenci Jibril karena Jibril membawa Al-Quran kepada Muhammad SAW, menurunkannya kepada kalbunya Muhammad SAW, maka itu kan dari Allah gitu loh. Kalau dari Allah, ya, ngapain kalian murka? Ya, kecuali wa inna makana laha wajhun law kana nuzul bi ra'yihi. Kalau nah kalau misalnya ternyata turunnya Al-Qur'an itu adalah dengan ra'yunya malaikat Jibril, yaitu pandangan pribadi malaikat Jibril bukan dari Allah, maka sok silahkan kalian musuhin tuh Jibril. Tapi ini kan Al-Qur'an dari Allah biiznillah. Dan juga itu pertama. itu adalah poin pertama. Poin kedua. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an ini musaddiq. Dia sebab ini musaddiqa mansub karena hal terhadap maf'ul nazzalahu, mafhu huwa yaitu Al-Qur'an. Dia hal terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an ini keadaannya bagaimana keadaannya musaddiq. Yaitu membenarkan apa yang ada di sebelumnya dari kitab-kitab. Qablahu minal kutub. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang ada di Taurat dan Injil sebelum ditahrif, diselewengkan. Itu alasan kedua yang membuat mereka itu ngapain sih kalian itu gak mau ikut gitu loh. Pertama, ini dari Allah. Kedua, Al-Quran ini pun membenarkan kitab lama kalian. Kemudian yang ketiga, wahuda, di sini huda minad dhalalah, petunjuk daripada kesesatan. Lil mu'minin, untuk orang-orang mu'minin atau untuk siapapun sebenarnya. Ya, jadi Al-Quran ini petunjuk dari kesesatan. Jadi orang yang tersesat kehidupannya, petunjuknya ada di Al-Quran. Wa busra bil jannati lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira yaitu surga untuk orang-orang beriman. Tetapi Al-Qur'an ini dikatakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai azaban wa syiddatan al kafirin, azab dan kekerasan bagi orang-orang yang kafir. Nah, jadi ada empat. Pertama yaitu Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ini ke kalbunya Nabi Muhammad SAW itu dengan perintah Allah. Maka berarti ini hak Allah. Dan kalau kalian musuhi Malaikat Jibril, Malaikat Jibril hanya pengantar. Ya, dan pengantar itu tidak dicela dengan mengantarnya, karena menjalankan amanah. Ya coba kalian musuhi Allah aja coba, bisa nggak? Ya, yang kedua. Al-Quran ini itu sebenarnya mengamini apa-apa yang ada di kitab kalian. Coba cek dulu gitu loh. Yang ketiga, Al-Quran ini petunjuk untuk manusia. Al-Quran ini adalah kabar gembira untuk orang-orang beriman. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, barang siapa yang memusuhi Allah, nah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa rusuli para rasulnya, wa jibrila wa mikala, Jibril dan Mikailnya, ini dari kalangan malaikat. Di sini berarti dikumpulkan sekarang. Lafal jalal Allah ada. Loh, kok nyambungnya kok ke permusuhan kepada Allah? Lah iya. Di sini ada penjelasan di ayat berikutnya ini 98 bahwasanya memusuhi malaikat Jibril itu sama dengan memusuhi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu yang menyuruh malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu. Dan juga memusuhi malaikat Jibril sama dengan memusuhi segenap malaikat, seluruh malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini paling tingginya malaikat berpangkat. Maka kalau paling tingginya dia benci, dimusuhi, ya apalagi yang lainnya. Wa rusulihi, jadi memusuhi malaikat Jibril sama dengan memusuhi para rasulnya. Karena para rasul itu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, gitu loh. Ya, jadi nyambung nyamber kemana-mana sebenarnya, nggak bisa dipisah-pisah, semua kesatuan. Karena wahyu ini urusannya itu bukan sebatas urusan buku biasa, melainkan urusan ketuhanan, urusan pengantarnya dari para malaikat dan rasul. Dan kemudian ditafsil yaitu Jibril dan Mikail. Mikal, Jibril atau Mikal. Maka dikatakan oleh para ulama, diantaranya Khazin dalam tafsirnya, bayyana fi hadhil ayati anna kulla man kana aduwan li wahidin min haula fa innahu kana aduwan li jami'ihim. Di ayat ini ada ya Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya siapa yang menjadi musuh satu saja dari nama-nama yang disebutkan tadi, satu aja, musuhin satu aja, itu sama dengan memusuhi seluruhnya. Ya. Wa Jibril, kita baca Jibril bi kasril jim wa fathiha bila hamz bihi wa biya'in wa biya'a wa dunaha. Jadi di sini qiraat, ada qiraat Jibril, ada qiraat Jabril, ada qiraat Jibril, ada qiraat Jabrail. Wa Mikal 'athfun 'ala al-mala'ikati min 'athf al-khass 'ala al-'am. Jibril dan Mikail di sini 'athf terhadap malaikat. Wa Jibril wa Mikal wa al-'athf. Wa al-'athf itu malaikatihi. Karena Jibril dan Mikail itu termasuk malaikat. Ini yang disebut oleh para ulama namanya 'athful khass 'ala al-'am, mengatafkan khusus terhadap umum, malaikat umum. Dan Jibril dan Mikail, dan Mikail itu khas, khusus. Tapi kemudian di qiraatnya wa fi qiraatin Mikaila bi hamz wa ya wa fi ukhra bi la ya. Jadi Mikail jadi sama, wa ada Mikala, ya. Ada juga Mikail. Di sini sampai disebutkan bahwasanya qiraah itu ada sampai 7 qiraat. Ada Mikala, ada juga Mikail atau Mikal, ada Mikail, ada juga Mikail, banyak qiraat seperti Israel dan seterusnya. Ya, fa inna Allah aduwwun lil kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Dikatakan dalam al-jalalain auqa'ahu mauqi'a lahum bayanan lihalihim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyebutkan mereka sebagai orang-orang kafir, karena ini menjelaskan keadaan kekufuran mereka. Ini menunjukkan bahwasanya memusuhi satu malaikat saja itu sudah menjadikan dia kafir. Dan juga ada isyarat di sini wallahu alam bahwasanya mengejek satu malaikat Allah Ta'ala saja itu berpotensi kekufuran. Sebagaimana mengejek seorang rasul sama berpotensi kekufuran. Ya, berpotensi kekufuran. Sekitar 2 tahun lalu itu ada pelawak, termasuk pelawak senior di Indonesia sebenarnya. Bukan senior-senior amat sih tapi ya, yang bercanda ya di suatu acara TV lah. Dan dalam acara tersebut juga mengundang tamu lah untuk berbicara tentang minyak wangi atau tentang Rasulullah. Katanya Rasulullah SAW begitu wangi, sangat wangi. Wangi luar biasa. Sampai kemudian orang ini keceplosan ngomong apa? Ngomong itu badan apa kebon atau semacam itu. Maka netizen pada marah, ngamuk mereka. Berkasus kemudian, karena diamuk netizen gara-gara omongan seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Tapi Ustaz, berilah dia uzur. Bagaimana beri dia uzur? Kalau seseorang sampai ngomong seperti itu, menghina Nabi SAW maupun bercanda, itu menunjukkan dia sudah terbiasa bercanda tanpa batas. Ya, kalau antum perhatikan, para pelawak itu mereka bercanda tanpa batas. Lama-lama agama yang dicandain. Ya. Dan sekarang juga ada YouTuber-YouTuber fasik. Ada yang kafir dan ada yang fasik. Ya. Dan bahkan pakai nama muslim. Antum tahu enggak maksudnya siapa? Hah? Dark joke dia, apa leluconnya itu gelap. Tapi menyerempet masalah agama, dan biasanya agama Islam, orang-orang Islam yang dilecehkan olehnya. Oh, YouTuber Indonesia. Salah satu namanya itu ada Coki-Coki, ya. Satunya lagi ada lagi pakai nama muslim. Sering menyinggung orang-orang Islam, dan sekarang orang Islam udah enggak peduli dengan orang-orang seperti ini, tapi masih aja orang-orang seperti ini bergulir gitu loh di YouTube-nya. Membencandai agama Allah Ta'ala. Ini berbahaya sekali. Ya, sampai dia orang Yahudi kemudian mengatakan kami musuh bagi malaikat Jibril, maka kata Allah, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Lihat di sini. Keadaan orang-orang yang ngomong sembarangan seperti ini. Dan memang orang Yahudi tersebut ngomong sembarangan. Oh, kalau gitu Jibril itu adalah musuh kami karena dia membawa azab berupa Al-Qur'an. Coba kalau Mikail yang ini kan lelucon. Konyol. Dan ini di statement kepada Allah, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Inilah keadaannya, dia kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, ya Muhammad, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang bayyinat, yaitu ayat-ayat yang wadihat, yang jelas hala raddi gimana baca ini sih, liqauli ibn Surya lin nabi SAW, ma jita nabi syai hala raddin liqauli ibn Surya, yaitu ayat ini jelas ketika membantah perkataannya ibn Surya kepada nabi SAW, ma jita nabi syai. Jadi lihat-lihat muka barohnya orang-orang Yahudi dan semisalnya. Al-Quran enggak ada. Engkau tidak memberikan sesuatu yang baru buat kami. Majita Nabi Syaih. Ya. Padahal jelas dalam Al-Quran itu banyak hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Ibaratnya gini, ikhwan. Ada seorang misalnya dosen. Dosen misalnya. Kemudian dosen ini ahli ilmu di bidangnya, misalnya bidangnya adalah usul fiqih misalnya. Ya. Atau anggap nih misalnya nih anak ada cerita sedikit. Ada dosen usul fiqih dari luar negeri, dari tanah Arab, mengajar ke santri-santrinya kitab Raudhatul Nadhir karya Ibnu Qudamah. Nah, itu kitab yang sulit, kitab yang bahasanya disebut polyporma, bahasa lughahnya atau jumlahnya muaqqadah, ibarahnya muaqqadah, itu berbelit-belit dan sulit. Maka para santri membutuhkan penjelas syarah terhadap kitab tersebut dari ustaz, dan juga adalah kitab-kitab yang mensyarahnya kalau bisa. Maka kemudian para santri memilih kitab namanya Ithafu Dzawil Basair, syarah terhadap Raudhatul Nadhir karya Syekh Abdul Karim An-Namlah rahimahullah, udah wafat tahun lalu. Dan kitab syarah tersebut itu luar biasa bermanfaat untuk santri-santri itu. Sampai berapa jilid itu? Kalau anak belinya 4 jilid besar. Nah, dosen ini kemudian bilang, ما جاء هذا الشيء بشيء، هذا الشيخ بشيء، ما يأتي بشيء بشيء بشيء gitu. Buku ini atau syekh ini, kitab ini atau bishay in jadid, enggak ada sesuatu yang baru darinya. Dalam rangka meremehkan peran kitab tersebut gitu loh. Nah, makanya seperti ini kalau dimaksudkan dengannya adalah merendahkan, maka ini mukabarah. Yaitu menampik sesuatu yang jelas nyata baginya. Kitab ini dengan 4 jilid bahkan sebagian cetakan mungkin 8 jilid. Ya, 4 jilid itu besar-besar. Itu sangat bermanfaat bagi kami dalam memahami kitab Radhatun Nazir. Itu kata para santri. Tapi saya ustadznya bilang, ngapain yang tuh baca ini? Enggak ada yang baru dari buku ini gitu. Maksudnya there is nothing atau nothing new gitu, enggak ada yang baru. Untuk mendiskreditkan dan mengurangi kadar kitab tersebut. Padahal jelas kitab ini bermanfaat sekali gitu loh. Ya, contoh lain. Ada ustadz yang tidak bergelar. Ataupun kalaupun bergelar LC. Kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, untuk apa dokter? Ya usah dokter-dokteran. Gak bermanfaat dokter itu. Kalau dimaksudkan kalimat ini bahwasannya kedokteran itu tidak bermanfaat secara zat, melainkan tergantung bagaimana ilmunya dan penyebarannya, iya mungkin. Tapi kalau maksudnya adalah para dokter ini mereka gak memberikan manfaat untuk umat, maka ini jelas ini apa? Kesombongan. Dan mirip dengan tingkahnya orang-orang Yahudi seperti ini, yang mukabarah, menampik hal yang nyata jelas baginya. Nah, jadi kata Allah Ta'ala di ayat ini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat yang jelas. Enggak kayak kata mereka. Kata mereka, kami enggak mendapatkan apapun di Al-Quran. Padahal Al-Quran Masya Allah jelas banget. Dan mereka tahu itu. Wa ma yakfur biha illa al-fasiqun. Dan tidaklah ada yang kufur kepada Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Dan kefasikan di sini yaitu ahlul kitab maksudnya. Ahlul kitab yang telah menyelewengkan kitab-kitab mereka. Bismillah. Kemudian kata Allah Ta'ala, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Dalam tafsir lain, akafaru biha. Apakah mereka kufur terhadapnya, yaitu terhadap ayat-ayat yang jelas itu. Sementara wa kullama ahadullaha ahdan 'alal imani bin nabi sallallahu alaihi wasallam in kharaja aw in nabiyya an la yu'awinu 'alaihi al musyrikin. Apakah setiap mereka bermuahadah, berjanji kepada Allah Ta'ala, berjanji apa dulunya? Orang Yahudi itu dulu berjanji akan beriman kepada nabi terakhir kalau dia sudah keluar. Itu janji mereka kepada Allah. Kami akan beriman kepada nabi terakhir kalau sudah keluar. Ya. Itu mereka supaya apa? Supaya mereka kalau nabi terakhir akan menolong dan membantu mereka untuk menumpas orang-orang musyrikin Arab. Itu janji mereka. Ya. Tapi kemudian nabadahu fariqum minhum, nabadahu torohahu, yaitu melempar perjanjian tersebut sekelompok dari mereka, binaqdil ahad, yaitu dengan membatalkan perjanjian itu kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ta'asubnya mereka enggak terima, kok ini nabi terakhir malah dari orang Arab yang kita musuhi, gimana ini? Ya. Maka jawab kullama wa huwa mahallul istifham al-inkari. Jawab kullama itu adalah di sini jawabul kullama itu adalah site atau spot untuk istifham inkari yang di awal ayat a. Awa kullama. Jadi hamzah di sini a ini istifham tapi istifham inkari. Untuk mengingkari kelakuan orang-orang Yahudi. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bal di sini lil intiqal. Jadi bal itu ada untuk lil intiqal, ada juga untuk lil ibtal. bal lil intiqal dan bal lil ibtal. Bal intiqal untuk perpindahan ya kalimat. Tapi kalau misalnya bal untuk ibtal, bal itu untuk menafikan kalimat. Ya, jadi ini intiqal malah justru untuk semakin menguatkan kondisi mereka. Bal aktsaruhum la yu'minun. Mayoritas mereka orang-orang kafir itu, orang-orang ahli kitab, mereka tidak beriman. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhuhurim ka'annahum la ya'lamun." Ketika datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dimaksud. Datang Nabi Muhammad yang memang utusan Allah dan mereka tahu itu. Dan Rasul ini musaddiqun lima ma'ahum. Rasul ini pun membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum ditahrif, sebelum diselewengkan. Mereka malah apa? Nabadha fariqum minhum. Nabadha fariqum minal ladhina utul kitab, kitab Allah. Mereka malah justru melemparkan apa perjanjian mereka. Ya. Mereka ini siapa? Orang-orang yang diberikan Alkitab. Ya, diberikan Alkitab, berjanji akan mengikuti Alkitab, berjanji akan mempercayai dan mengimani Rasul terakhir. Tapi kemudian Kitabullah, kitab Allah tersebut yaitu Al-Quran, kitab Allah di sini maksudnya Taurat, mereka lempar wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Ya, ini maksudnya adalah ai lam ya'malu bima fiha minal imani bir rasul wa ghairihi. Ya, ini mereka tidak mengamalkan apa yang ada padanya dari keimanan terhadap rasul dan lainnya. Jadi orang kalau misalnya walaupun dia megang Alkitab, megang Al-Qur'an, megang dia ada di rumahnya Al-Qur'an. Dengan Al-Quran emas ya, Al-Quran dengan tinta yang Masya Allah, Al-Quran dengan besar yang Masya Allah, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka ini kelakuannya seperti orang Yahudi. Ada penyerupaan terhadap orang Yahudi, sama-sama tidak mau mengamalkan Al-Quran, padahal katanya berjanji, percaya dan akan mengimani Al-Quran. Ya, jadi begitu. Jangan Al-Quran cuma buat pajangan saja. Kalau cuma buat pajangan saja, buat cuma klaim semata, saya punya Quran ini, saya punya mushaf itu. Maka yang seperti ini kalau enggak diamalkan, apa gunanya terus Al-Qur'an gitu kan? Wa ra'a dhuhurihim ay lam ya'malu bima fiha minal imani bir rasul wa ghairihi ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamuna ma fiha min annahu nabiyyun haqq aw annaha kitabullah. Ya, bahwasanya di dalamnya ada nabi yang hak dan bahwasanya Al-Quran adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Suaranya masuk ke ini. Baik, untuk tafsir yang lain kita cukup sampai sini, insyaallah kita lanjut ke usul fi tafsir.